Bismillahirrahmanirrahim. Gini-gini gak ada lagi. Tes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid. Dan telah dijelaskan tentang Kitab Tauhid ini, maudhu'nya, temanya, yaitu adalah menjelaskan tentang At-Tauhid, Tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus pada permasalahan al-ibadah. Sekian banyak dari para ulama sebelumnya yang memiliki mungkin dengan judul yang sama. Ya, misalnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, beliau juga memiliki kitab yang berjudul Kitab Tauhid. Begitu juga Ibnu Mandah. Hanya saja tema yang berkaitan dengan isi kitab, kebanyakan dari ulama-ulama sebelumnya, dari ulama al-mutaqaddimin, pembahasan mereka adalah seputar tauhid al-asma wa sifat. Karena memang ketika itu terjadi penyimpangan adalah kebanyakannya pada perkara atau tauhid al-asma wa sifat. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya ada Kitab Tauhid. Nah, Kitab Tauhid yang ada pada kita saat ini yaitu Kitab Tauhid karangan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, penekanannya adalah pada perkara tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Walaupun di beberapa bab beliau menyebutkan tentang tauhid al-asma wa sifat, tetapi tema secara fokus tema dari Kitab Tauhid yang ditulis oleh beliau ini adalah pada perkara uluhiyah. Dan tidak hanya menjelaskan tentang tauhid, beliau juga menjelaskan tentang kesyirikan, baik secara global ataupun secara tafsir, secara terperinci. Berbagai macam jenis kesyirikan disertai dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah kesyirikan, beliau paparkan ya, secara global dan secara rinci dalam kitab ini ya, misalnya jimat, rukiah yang tidak syar'i ya, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang merupakan kesyirikan, baik syirik asghar, syirik kecil ataupun syirik akbar. Dan sebelumnya telah kita jelaskan tentang pembagian tauhid, bahwasanya tauhid berdasarkan al-istiqra wa tatabbu dari para ulama, riset dan penelitian mereka terhadap nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tauhid terbagi menjadi tiga dan tidak keluar dari yang tiga ini, yaitu berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was-sifat. Yang ketiga-tiganya ini, tiga macam tauhid ini, ya, bisa kita temukan dalam ayat ke-65 dari surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir 'ala ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya." Ayat yang ke-65 dari surat Maryam ini, ya, sering dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwa tauhid itu ada tiga. Walaupun kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dalam satu ayatnya terkandung tiga tauhid. Tapi ini yang sering dipakai sebagai pendalilan. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, dalil terhadap tauhid ar-rububiyah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbnya langit-langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Dan telah dijelaskan tentang tauhid ar-rububiyah, bahwasanya maknanya adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala pada perkara rububiyahnya yang mencakup bahwasanya Allah saja yang menciptakan, bahwasanya Allah saja yang malik sebagai penguasa pemilik dari alam semesta ini, dan hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Ya, dari tiga perkara ini, al-khalq penciptaan, al-mulk kepemilikan dan penguasaan, wat-tadbir pengaturan, di sini terangkum semua af'alu ar-rab, apa-apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, mematikan, ya, memberikan manfaat, memberikan madarat, memberikan pertolongan, ya, semuanya terangkum dalam tauhid ar-rububiyah. Maka sering diistilahkan bahwasannya tauhid ar-rububiyah ini berkaitan dengan af'alur rabb, berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan oleh rabbul alamin, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam af'alnya. Ya, dalam apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid ar-rububiyah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, Rabb terkandung di situ makna al-khalq, al-mulk wa tadbir, pencipta, penguasa, pengatur langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Dan sebagaimana juga yang telah dijelaskan bahwasanya tauhid ar-rububiyah ini, ya, bukanlah tauhid yang menjadi dakwah para rasul, Kenapa? Karena umat ya, mengakui tentang tauhid ar-rububiyah ini. Kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui tauhid ar-rububiyah ini. Ya. Sebagaimana jelas ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul mayarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaumnya, siapa yang memberikan kalian rezeki, rezeki dari langit ataupun dari bumi, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, siapa yang mengatur alam raya ini, siapa yang mengatur semua perkara. Maka Allah mengkhabarkan kepada Rasulnya bahwasanya kaumnya Rasul akan menjawab, fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah yang melakukan semua itu. Toh ternyata ya, pengakuan mereka, pengikraran mereka terhadap tauhid ar-rububiyah ini tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam al-Islam. Tidaklah menyebabkan darah-darah mereka terjaga. Bahkan mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebabnya adalah pengingkaran mereka terhadap tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah atau yang sering juga disebut dengan tauhidul ibadah, yaitu maknanya adalah ifradullahi bil ibadah, pengesaan Allah pada perkara ibadah, dan kaitannya tauhidul uluhiyah ini adalah af'alul ibad, dengan apa yang dilakukan oleh para hamba, yaitu mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatan. Ya, kaitannya dengan apa? Dengan af'alul ibad. Ya, mereka melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ibadah sebagaimana yang akan dijelaskan tentang maknanya, ini mencakup dua perkara. Ya. Yang pertama, at-ta'abud bimana at-tadallul lillah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Yaitu seorang itu melakukan kegiatan dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi dengan apa-apa yang dilarang. Mahabbatan wa ta'ziman, kecintaan dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah. Dengan makna adalah apa yang dilakukan. Ya, yaitu fi'ilnya. Dan makna ibadah yang kedua adalah apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ya. Minal aqwal wal af'al zahirah wa batinah. Semua yang perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan ataupun perbuatan, zahir ataupun batin. Ya. Contohnya adalah salat. Ketika seorang melakukan salat, maka dia melakukan ibadah. Ketika itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu sendiri dinamakan apa? Dinamakan ibadah. Ya. Jadi ibadah mencakup apa yang dilakukan, ya, mencakup pekerjaannya, yaitu seorang beribadah pada Allah, dan mencakup apa yang dia lakukan ketika aku, yaitu zatnya. Sholat itu sendiri ibadah, mengerjakan sholat adalah ibadah. Dan tauhid yang kedua inilah tauhid al-uluhiyah, ya, di mana kebanyakan orang mengingkarinya, bahkan terkadang mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin pun terjerumus kepada perkara-perkara yang membatalkan tauhid al-uluhiyahnya. Dan tauhid uluhiyah inilah yang dibawa oleh para rasul, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh aku telah utus kepada setiap umat itu rasul. Apa itu seruan mereka terhadap umat mereka? U'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan ini adalah tauhid ibadah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud atau makna dari tauhid al-uluhiyah ini adalah seorang mengesakan Allah di dalam semua peribadatannya. Ya. Dan ibadah mencakup semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zahirah wa batinah, perkataan atau perbuatan. Ya. Ibadah hati, ibadah qaul dan ibadah fi'liyah. Seorang mahabbahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Rasa takut dan rasa pengharapannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya dia, penyandaran dirinya ketika dia mengalami kesulitan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Atau yang sifatnya qauliyah, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia berkata-berkata dengan perkataan yang baik, berkata dengan perkataan yang jujur, tidak berdusta. Ini adalah ibadah, harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah-ibadah fi'liyah yang lainnya, ya, dia sholat, dia puasa, dia berhaji dan lain sebagainya, semuanya adalah ibadah. Selama perkara itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut ibadah dan wajib kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus melihat hubungan antara tauhid ar-rububiyah begitu juga dengan tauhid al-uluhiyah. Dalam surat Maryam yang kita bacakan tadi, ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ala ibadatihi. Rabb, penguasa, pencipta dan pengatur dari langit-langit dan bumi dan di antara keduanya, maka beribadahlah engkau kepada Allah, wastabir ala ibadatihi, dan bersabarlah untuk terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjadikan tauhid ar-rububiyah sebagai dalil dari tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai, yang memiliki tanpa ada yang sekutu baginya di situ. Allah yang mengatur semuanya. Apakah pantas kalau kita beribadah kepada selain Allah? Apakah kita pantas beribadah kepada makhluk yang sama-sama diciptakan, yang terkadang kita sebagai manusia jauh lebih mulia daripada makhluk yang diibadahi tersebut? Dan ini banyak sekali dipakai sebagai dalil dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya kaum musyrikin ketika itu, mereka bukanlah orang mengingkari tauhid ar-rububiyah. Mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Seharusnya kalau mereka sudah mengakui tauhid ar-rububiyah, konsekuensinya kalau mereka mengakui Allah sebagai pencipta mereka satu-satunya, yang memberikan rezeki kepada mereka, ya, maka alangkah anehnya kalau mereka masih mengambil selain Allah sebagai tempat beribadahnya mereka. Menjadikan makhluk, kemudian mereka beribadah pada makhluk tersebut. Bahkan ini minasawah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, "It minas safahi an taj'ala al-makhluqa al-hadits al-ayy lil-fana ilahan ta'buduhu." Termasuk kebodohan. Ya. Termasuk bentuk kedunguan. Ketololan. Kalau engkau menjadikan makhluk yang dia diciptakan, yang dia akan musnah. Ya. Engkau beribadah kepadanya. Engkau jadikan dia makhluk sebagai ilah, kemudian engkau beribadah padanya. Fahuwa fil haqiqa lan yanfa'aka bi la bil ijad wala bi i'dadi wala bi imdadin. Enggak ada manfaatnya makhluk bagi kamu. Ya? Bukan dia yang menciptakan kamu. Bukan dia yang mempersiapkan proses penciptaan. Bukan dia yang memberikan apa yang kamu butuhkan ketika kamu hidup. Kenapa kok kalian menjadikan makhluk sebagai sesembahan kalian? Famina safa an ta'tiya ila qabrin qabri insanin sara ramiman tad'uhu wa ta'buduhu wa huwa bihajatin ila du'aika. Termasuk kedunguan. Engkau datang kepada kubur seorang yang sudah terkubur, di dalam kuburan tersebut sudah menjadi tanah. Kemudian engkau meminta, berdoa kepadanya dan beribadah kepadanya. Sementara orang yang dalam kubur itu sendiri, justru dialah yang butuh terhadap doa engkau. Wa anta lasta bihajatin ila anta du'wah. Engkau sendiri tidak memiliki kebutuhan untuk berdoa kepadanya. Makhluk, sama-sama makhluk, justru dia sudah dalam keadaan tidak berdaya. Dalam keadaan dia justru membutuhkan orang yang membantunya. Kenapa kok kita justru meminta bantuan kepada orang yang lemah seperti ini? Beribadah kepada berhala, patung-patung yang diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri. Ya, ini adalah bentuk kedunguan, ketololan. Ya. Dia mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki pada dia. Dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan dia. Dia mengakui bahwasanya Allah, ya, yang mengatur semuanya. Kenapa dia masih mengharapkan kepada makhluk yang lemah, ya, yang sama-sama membutuhkan pertolongan? Yang sama-sama membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini akan sangat banyak kita dapatkan dalil-dalil mengenai tauhid al-uluhiyah, ya, berdasarkan tauhid ar-rububiyah. Seorang yang dia sudah mengaku bahwasanya Allah yang menciptakan dia, maka sudah menjadi konsekuensinya dia hanya beribadah kepada Allah yang maha menciptakan dia. Ya, ini tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, yaitu ifradillah, ifradullahi azza wa jalla bima lahu minal asma'i wal husna wa sifat, yaitu pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah miliki berupa nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah al-itsbat. Kita menetapkan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya sendiri, ya, dan apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan nafyu al-mumatsalah. Kita menafikan permisalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita tidak menjadikan bagi Allah yang semisal, yang serupa, baik pada nama-namanya ataupun pada sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, ayat ini adalah menjadi kaidah bagi kita di dalam memahami al-asma was-sifat. Ya. Bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah adalah nama-nama yang penuh keindahan, puncak dari kesempurnaan. Begitu juga sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia, yang maha tinggi. Berbeda dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Ya. Seandainya ada kemiripan pada nama, ya, kemiripan pada nama, tidaklah ini sebagai dalil atau bukti bahwasannya maknanya pun memiliki kemiripan pula, atau hakikatnya memiliki kemiripan. Ya, semisal Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya, bahwasanya Allah sami', maha mendengar lagi maha melihat. Begitu juga di antara sifat Allah yang terkandung dalam ayat ini adalah Allah mendengar. Ya, Allah maha mendengar. As-Sami adalah nama Allah dan sifat Allah, bahwasanya Allah mendengar. Ya. Sebagaimana juga dalam surah Al-Mujadalah, Allah subhanahu wa ta'ala firman, qad sami Allahu qawlal lati tujadiluka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad sami Allah, Allah mendengar. Ya. Perkataan seorang yang menjidalmu, yang mendebatmu. Baik. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Kemudian kita memiliki pendengaran, ya, kita bisa mendengar, ya. Berarti di sini ada kesamaan di dalam nama, yaitu mendengar. Tetapi dalam hakikatnya, pendengaran manusia, pendengaran makhluk tidak bisa kita samakan dengan pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengaran makhluk adalah pendengaran yang sangat terbatas, yang sesuai dengan kekurangan dia dan ketidaksempurnaan dia sebagai seorang makhluk. Pendengaran yang bisa saja pada suatu saat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah Subhanahu wa taala pendengaran yang sempurna, yang sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Ya. Maka kesamaan dalam nama tidak menunjukkan kesamaan dalam hakikat, ya, keadaan dari nama tersebut. Ini yang harus kita pahami juga di dalam tauhid al-asma wa sifat. Baik. Ini tiga macam tauhid yang disebutkan oleh para ulama, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ya, yang terangkum dalam surat Maryam ayat ke-65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ala ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia ini adalah berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Apakah kalian mengetahui yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yaitu tidak ada yang sebanding, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala nama-namanya dan sifat-sifatnya. Qala, kita masuk pada kitab. Al-muallifu rahimahullahu taala kitab tauhid wa qaulullah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah ayat pertama, ya, yang disebutkan beliau dalam kitab tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Ayat ini sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita bahas, menjelaskan tentang hikmah penciptaan manusia dan jin. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Disebutkan makna ya'budun, salah satu makna dari ya'budun yang ini merupakan tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mentafsirkan setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Maka makna ya'budun adalah yuwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkanku. Dan tauhid ini adalah salah satu hikmah. Makna dari ayat ini adalah umum, mencakup ibadah. Dan salah satu ibadah yang wajib kita lakukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan dasar dari ibadah-ibadah yang lain. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya penciptaan jin dan manusia bukanlah penciptaan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada hikmahnya, atau penciptaan yang tanpa tujuan, tapi penciptaan yang memiliki hikmah. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan supaya mereka diperintahkan dan mendapatkan larangan, liyumar wa liyunha, untuk mereka mendapatkan perintah dan mereka menjalankannya, untuk mereka mendapatkan larangan dan mereka menjauhi dari larangan tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya penciptaan manusia tidaklah sia-sia. Ayahsabul insan ayutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu ditinggalkan begitu saja? Aila yu'mar wala yunha, yaitu mereka tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Tidak. Ya, penciptaan manusia, penciptaan jin memiliki hikmah yang sangat istimewa, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan dari maknanya, ya, maknanya secara bahasa adalah at-tadallul wa ta'abbud, yaitu seorang itu merendahkan diri, ya, menundukkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbatan wa ta'ziman, ketundukan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan terhadap, ya, siapa yang dia ibadahi. Bukan hanya kehinaan karena didasarkan ketakutan, bukan. Ya. Seorang mungkin tunduk tapi dia terpaksa tunduk. Tetapi ibadah adalah ketika dia tunduk dan merasa rendah di hadapan Allah, disertai dengan rasa apa? Kecintaan pada Allah dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ya. Semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridainya. Minal aqwal wal af'al, perkataan atau perbuatan, ya, adh-dhahirah wal batinah, zahir ataupun batin. Ya, ini definisi yang sangat umum. Bahwasanya apa-apa, semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah ibadah yang harus kita lakukan dan kita laksanakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mimba bin faedah, kita harus tahu indikasi-indikasi apa yang menunjukkan bahwasanya Allah mencintai suatu perkara, meridhai suatu perkara. Ya. Karena bisa saja kita tidak sadar bahwasanya ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kita tidak tahu apa yang menjadikan bukti atau indikasi bahwasanya perkara ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, bisa saja seorang itu mengklaim bahwasanya ini adalah suatu yang dicintai oleh Allah, ya, tapi kita tidak bisa membuktikannya karena kita tidak tahu bagaimana kita bisa membuktikan, ya, dari indikasi-indikasi yang ada. Ya, maka perlu kita tahu, perlu kita membaca kalamnya ulama yang berkaitan dengan itu. Baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Sudah waktu masuk waktu adzan.